محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخوات الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita dan ini adalah kajian Sirah Nabawiyah yang ke-42. Masih pada akhir-akhir pembahasan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Sayyidatuna Juwairiyah bintul Haris dan insyaallah Sayyidatuna Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Tapi kita mulai dari ibunda kita Ummul Mukminin Zawjatul Rasul, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha memiliki julukan dan julukannya adalah a'dhamun nasi barakatan ala qaumiha. Wanita yang paling banyak berkahnya untuk kaumnya. Mengapa kok diberi julukan seperti itu? Karena atas pernikahannya dengan Rasulullah menyebabkan kaumnya yang dalam tawanan perang dibebaskan oleh kaum muslimin. Nanti kita jelaskan. Beliau adalah Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dirar ibn Habib ibn Judzaimah wa huwa al-mustaliq. Beliau ini al-mustaliqiyah dari suku Bani Mustaliq. Lamma ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani al-Mustaliq fi ghazwatil Muraisik. Beliau ini dijadikan tawanan perang ketika kaum muslimin berperang dengan Bani Mustaliq. Dan beliau adalah putri dari ketua suku Bani Mustaliq, yaitu Al-Haris. Beliau adalah tuan putrinya. Bagaimana pernikahannya dengan Rasul? Wasabahum waqa'at Juwairiyah. Jadi ketika perang Al-Muraisik, perang dengan Bani Mustaliq yang terjadi pada tahun 5 ini, kaum muslimin menang dan kaum muslimin berhasil menawan banyak dari suku Bani Mustaliq. Itu dulu sudah saya ceritakan di peristiwa Bani Mustaliq. Waqa'at Juwairiyatu wa kanat tahta Musafi' bin Safwan al-Mustaliqi. Jadi dulu ibunda kita Juwairiyah radhiyallahu anha dulu itu dinikahi oleh Musafi' bin Safwan, sama dari suku Bani Mustaliq juga. Ya, beliau dulu sempat nikah atau menjadi istri dari Musafi' bin Safwan al-Mustaliqi. Waktu perang tertawan beliau ini. Dan beliau berada di tangan sahabat Nabi Thabit bin Qais. Diterangkan dalam sebuah riwayat, lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Bani Mustaliq waqa'at Juwairiyah fi saham li Thabit bin Qais. Ketika Rasulullah membagi-bagikan rampasan perang, diantaranya adalah budak-budak, tawanan-tawanan, maka Juwairiyah ini berada atau di bawah tangannya sahabat Nabi Thabit bin Qais. Fakatabathu ala nafsiha, maka Juwairiyah ini mendatangi Thabit bin Qais dan ingin menebus dirinya agar tidak dijadikan budak dan menjadi wanita merdeka. Dia ingin menebus dirinya. Wa kanat imra'atan hilwah mallaha, dan Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik, halwa, manis, mallaha yang rupawan, berparas cantik. La yaraha ahadun illa akhadat bi nafsihi, tidaklah seseorang melihat wanita yang bernama Juwairiyah pasti ingin memilikinya. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inu fi kitabatiha, maka Juwairiyah ini datang ke Rasulullah. Jadi ceritanya nih, Juwairiyah ini di bawah tangan sahabat Nabi, siapa tadi? Thabit bin Qais. Ya. Wah, Juwairiyah ngerti. Juwairiyah ini orang cerdas dan pintar, tuan putri. Ya. Putri dari bangsawan. Dia ngerti, orang kalau lihat dirinya itu pasti seneng. Akhirnya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong aku ingin menebus diriku dari Thabit bin Qais. Paham? Kan boleh, namanya mukataba. Mukataba itu seorang budak, dia memiliki harta, dia ingin menebus dirinya dan ngomong ke majikannya. Seperti kisahnya Salman dulu loh. Salman kan jadi budak. Terus dia datang ke majikannya ingin mukataba, ingin menebus dirinya. Kata majikannya, ya enggak apa-apa, tapi kamu harus mengeluarkan dana sekian. Masih ingat kisahnya Salman dulu itu kan? Lah, seperti itulah. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu keadaannya Juwairiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah. Jadi Aisyah itu cerita ke ponakannya, namanya Urwah bin Zubair. Kisah yang saya sebutkan tadi itu yang ceritakan siapa? Aisyah. Itu berarti dalil bahwa Aisyah mengakui kecantikan siapa? Juwairiyah. Jadi Aisyah ini bercerita kepada ponakannya, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abi Bakar. Berarti kan keponakannya Aisyah. Betul? Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Cerita, wahai ponakanku, dulu itu ceritanya, waktu selesai perang, itu Juwairiyah berada di tangannya Thabit bin Qais. Kemudian ini si Juwairiyah ini wanita yang cantik, berparas, rupawan. Dia ingin menebus dirinya. Kan gitu ceritanya. Menebus dirinya supaya dirinya tidak jadi budak. Maka Juwairiyah datang ke Rasulullah yang cerita Aisyah ini. Kemudian fa wallahi ma hiya illa an ra'aituha fakarihtuha. Kata Aisyah, demi Allah, tidaklah aku melihat Juwairiyah kecuali aku langsung benci sama dia. Karena bisa memperkirakan Aisyah ini, ini kalau kelihatan Nabi akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Paham maksudnya ya? Ya raminha ma qad ra'aitu falamma dakhalat ala Rasulillah qalat ya Rasulullah ana Juwairiyah bintul Haris. Maka datanglah Juwairiyah ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ana Juwairiyah. Aku adalah Juwairiyah bintul Haris, sayyidu qaumihi. Saya adalah anak dari seorang ketua suku. Aku adalah putri bangsawan. Waqad asabani minal balaya, dan aku tertimpa musibah, petaka, yaitu dijadikan apa tadi? Budak. Akhirnya, dan tolonglah aku ingin menebus diriku dari sahabatmu yang bernama siapa tadi? Thabit bin Qais. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa khairu min dhalika uaddi anka kitabataka wa atazawwajuki. Mohon maaf keliru ya. Awa khairu min dhalika uaddi anki kitabataki wa atazawwajuki. Mau enggak kamu yang lebih bagus dari itu? Aku tunaikan kitabahmu, tebusanmu. Paham maksudnya? aku akan membantu kamu menebus dirimu dan setelah itu aku menikahi dirimu. Faqalat na'am. Ya, ya mesti gelem lah. Pertama si tebusna, terus kedua dinikahi Rasulullah. Rasulullah manusia tertampan. Akhlaknya, wajahnya, tidak ada orang mencela wajah Rasul. Hatta orang kafir Quraisy tidak ada satupun riwayat yang mencela wajahnya Rasul. Tidak akan ketemu. Ada riwayat yang orang kafir jelek ngelok-ngelok Nabi karena wajahnya jelek. Tidak ada. Memang ya, Rasulullah orang tampan. Ya, dan akhlaknya mulia. Siapa yang tidak mau dinikahi sama Nabi? Wah, pada waktu itu orang poligami biasa masyarakat Arab. Pada waktu itu tidak hanya Arab, mau India, mau Persia, mau Romawi, biasa poligami pada waktu itu. Kecuali zaman sekarang aja ada HAM ini, baru ada pro kontra poligami. Dulu tidak pernah dalam bahas poligami, tidak boleh. Maksudnya ya, jadi kultur pada waktu itu biasa. Jangan karena jauh-jauh ke Arab. Raja-raja Jawa dulu banyak istrinya, ya kan? Apa namanya permaisuri, terus setelah permaisuri ada namanya apa? Saudaranya banyak. Jadi gak usah jauh-jauh ke sana. Dimanapun, di seluruh negeri penjuru dunia pada waktu itu, ya seperti itu. Apalagi seorang hebat, pemimpin dunia, mesti kayak gitu. Zaman dulu seperti itu. Hasil singkat kata, akhirnya ditebus sama Rasulullah SAW, dan Juwairiyah ini dinikahi Rasulullah. Ketika Juwairiyah dinikahi Rasulullah SAW, itu posisi kaumnya Juwairiyah sebagai tawanan-tawanan. Paham maksudnya? Posisi kaumnya Juwairiyah itu sebagai tawanan-tawanan. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah, maka para sahabat Nabi menjawab, asharu Rasulillah. Ini adalah ipar-iparnya Nabi. Bagaimana kita menawan ipar-ipar Nabi? Paham maksudnya? Akhirnya dibebaskan. Semua dibebaskan. Dan akhirnya masuk Islam mereka. Jadi sudah dibebaskan dan masuk Islam. Karena kejadian inilah Sayyidatuna Juwairiyah dijuluki a'dhamun nasi barokatan ala qaumiha. Beliau adalah manusia yang paling berkah bagi kaumnya. Jadi enggak jadi ditawan. Ya kan? Falaqad a'taqallahu biha mi'ata ahli baitin min banil mustaliq. Ya. Fama a'lamu imra'atan a'dham barokatin minha ala qaumiha. Kata Aisyah, akibat pernikahan itu dengan Rasulullah telah dimerdekakan mi'ah ahli bait, 40 ahli bait. 100 ahli bait. Jadi 100 keluarga, berarti orangnya lebih dari 100. Kalau Arab banyak anak ya kan gitu kan. Jadi satu keluarga bisa 7 orang, bisa 10 orang kali sekian tadi. Dibebaskan semuanya. Kata Isa, Juwairiyah adalah wanita yang paling berkah bagi kaumnya. Jadi yang juluki itu siapa tadi? Aisyah. Nama aslinya Juwairiyah ini bukan Juwairiyah. Namanya aslinya adalah Barrah. Apa artinya Barrah? Iya. Dari kata Bir, Barrah, wanita baik, wanita yang berbakti. Tapi Rasulullah enggak senang nama itu. Diganti Juwairiyah. Kenapa enggak senang? Artinya apa Barrah itu? Tapi Rasulullah enggak senang. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau dipanggil dan Barrah enggak ada. Kemana Barrah? Oh, Barrah enggak ada. Berarti kebaikan enggak ada. Paham maksudnya? Rasulullah enggak senang seperti itu. Bisa dipahami? Nah, digantiin dengan apa tadi? Juwairiyah. Nah, kemudian ikhwatul iman, di antara sifat terkenalnya Sayyidatuna Juwairiyah adalah selain cantik tadi itu, berparas rupawan, putri bangsawan, beliau ini juga abidah, seorang yang ahli ibadah. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ya, An Juwairiyah bintul Haris annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra 'alaiha wa hiya fi masjidiha. Pernah ibunda Juwairiyah ini salat di masjidnya. Maksudnya di tempat sholat dia dalam rumahnya. Beliau ibadah di situ. Famarro alaiha. Rasulullah melewati istrinya. Dilihat istrinya sedang beribadah. Wahia fi masjidiha. Thumma marro alaih koriban min nisfin nahar. Sampai Rasulullah mendekati siang hari. Mendekati siang hari. Faqala ma ziltu ala dhalik. Aku masih ada di masjidku. Maka Rasulullah mendatangi aku dan mengatakan, ala u'allimuka kalimatin taqulinaha nahunna subhanallah adada khulkih. Maukah engkau saya ajari kalimat-kalimat yang bisa engkau gunakan ketika engkau beribadah, wahai Juwairiyah, yaitu subhanallah adada khulkih dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Juwairiyah anan nabiyya kharaja min indiya bukrah hina shalla subha wa ya fi masjidiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya Juwairiyah pada waktu itu salat subuh. Rasulullah keluar rumah. Wa raja'a ba'dan adha wa hiya jalisa. Ketika sudah waktu duha, Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya Juwairiyah, itu Juwairiyah masih tetap di tempatnya. Untuk melaksanakan apa? Ibadah. Untuk menjelaskan apa? Ibadah. Maza mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha. Kata Rasulullah, wahai istriku, engkau selalu ada di tempatmu semenjak aku tinggalkan sampai aku kembali, kau tetap di tempat itu. Kesimpulannya di sini adalah bahwa Juwairiyah adalah seorang ahli ibadah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ahli ibadah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, rawat Juwairiyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha wa ruwi anna Ibnu Abbas wa Jabir wa Ibnu Umar wa Ubaid ibn Sabbak wa Tufail ibn Akhiya wa ghairihim. Juwairiyah ini meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah dan banyak sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis dari beliau. Seperti Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas itu kan Rasulullah wafat umurnya kalau enggak salah masih 13 tahun. Berarti untuk mendengarkan dari Nabi itu melalui siapa? Melalui sahabat-sahabat yang lebih senior. Di antaranya istrinya Nabi Juwairiyah didatangi sama Abdullah bin Abbas, dimintai hadisnya. Ini dalil bahwa Juwairiyah ini selain putri bangsawan, selain cantik, selain ahli ibadah, beliau juga seorang ahli ilmu. Buktinya Ibnu Abbas itu adalah cerdasnya sahabat. Paham? Abdullah bin Abbas adalah ilmunya apa ulamanya sahabat. Itu saja berguru ke Juwairiyah. Jadi Juwairiyah ini ahli ilmu. Wa Jabir bin Abdullah termasuk muridnya Juwairiyah. Wa Ibnu Umar termasuk Abdullah bin Umar. Siapa yang enggak kenal Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab, ulamanya sahabat. Ya, termasuk ahli ilmunya sahabat. Itu saja berguru ke Juwairiyah. Ya. Ya. Kemudian dan beberapa orang lagi. Itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa fi sahihil Bukhari dan dalam sahih Bukhari an Juwairiyah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yaumal jum'ah. Dari Juwairiyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempatnya Juwairiyah pada hari Jumat. Wa hiya shaimah. Rasulullah datang ke rumahnya Juwairiyah, Juwairiyah sedang berpuasa. Itu pada hari Jumat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asumti amsi?" Apakah kemarin kamu puasa? Hari apa berarti? Apakah kemarinnya kamu puasa? Hari Kamis berarti? Qala la, qalat la. Boten ya Rasulullah, kemarin saya enggak puasa. Qala, Rasulullah berkata lagi, fatasumina hodan. Kalau begitu berarti besok kamu puasa. Kan enggak boleh kita puasa hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Satu hari tok, yaitu niat puasa hari Jumat. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Maka ketika Rasulullah menjumpai istrinya, ya puasa Jumat, ditanya sama Rasul, kemarin kamu puasa enggak? Enggak ya Rasulullah. Berarti besok kamu puasa? Enggak juga ya Rasulullah. Faftiri, kalau gitu batalkan. Batalkan apa? Hari Jumat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Juwairiyah seorang abidah, seorang ahli ibadah. Salatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Ya. Wa fi sahihi Muslim kana ismuha Barrah. Nama aslinya adalah Barrah. Orang baik, wanita yang baik, wanita yang berbakti. Fasammahan Nabiyyu Juwairiyah. Fasammahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah, diganti namanya oleh Nabi menjadi Juwairiyah. ya. Wa kariya an yuqal kharaja min indi barrah. Karena Rasulullah enggak ingin nanti ada orang berkata Rasulullah keluar dari rumahnya Barrah. Rasulullah keluar dari Barrah. Artinya Rasulullah keluar dari kebaikan. Enggak mau Rasulullah dikatakan kayak gitu. Antum paham enggak maksudnya? Jadi apa yang dilakukan Nabi kan jadi hadis, betul apa tidak? Apa yang dilakukan Nabi, gerak-gerik Nabi kan jadi hadis. Lah kalau diriwayatkan nanti kan Rasulullah keluar dari Barrah, Rasulullah keluar dari kebaikan. Paham maksudnya? Rasulullah enggak mau. Diganti ya Nabi. Ya. Wafatuha wakila matat sana khamsina minal hijrah. Makanya nama yang mengandung tazkiyah itu Rasulullah enggak senang. Nama yang mengandung mensucikan diri itu Rasulullah enggak senang. Ya, karena takut kebalikannya kayak gitu. Matat orang Indonesia kan luar biasa jenengnya. Ya. Kita punya teman namanya Khairul Anbiya, sebaik-baik nabi. Wo, gak kafir ta kan jeneng ngono kuwi. Niate apik. Bayangno, wong Indonesia jenenge Khairul Anbiya, sebaik-baik para nabi. Apa orang Arab maca absene gak kaget ini. Ya Allah. Ada orang Indonesia namanya, kita punya mahasiswa namanya Ibnu Ahyar. Ismuk namamu siapa? Ibnu Ahyar. Itu kan Ahyar nama bapakmu. Namamu? Iya, memang nama saya itu Ibnu Ahyar. Bapak saya ada sendiri. Kan banyak orang Indonesia kayak gitu kan. Ibnu siapa gitu. Itu bapak ya padahal. Paham saya? Harusnya Ibnu kan anak dari siapa? Iki sing nggih bapak iki ben piye? Wong jeneng-jenenge dhewe anake dinisbatno nang wong liya. Duwe dhewe misale jenenge Ahmad, anake dijenengi Ibnu Fulan. Padahal itu jenenge anak dhewe. Nah, ini sering orang Indonesia ini salah. Punya anak dikasih nama Miftahul Jannah, kuncinya surga. Masya Allah. Luar biasa ya orang Indonesia ini. Orang Arab pun enggak ono nggih jenenge anake Miftahul Jannah, kuncinya surga. Tapi kan Arab Ustaz, ya yes, Arab lah. Orang Indonesia ini, saya punya syekh saya ngomong, punya mahasiswa, nerangkan ke kita, dulu saya punya murid namanya Nabasir, orang Indonesia, Nabasir. Dijawab siapa syekhnya, Nabasir itu artinya apa? Wujudnya syekh, fil Quran wujud. Tak ada ya akhi Nabasir fil Quran, wujud syekh, enak. Bima ta'maluna basir. Loh, padahal nanya itu miliknya ta'maluna. Paham gak maksudnya? Bima ta'maluna basir. Nah itu kan miliknya ta'maluna. Terus diambil ininya, diambil tengahnya. Na basir. Katanya ada di Quran. Mana? Ada. Bima ta'maluna basir. Jadi na basir. Ya itu. Matat sana khumsina minal hijrah. Ya, beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Menjanda berapa tahun? Siapa yang bisa? Beliau wafat pada 50 Hijriah. Berarti menjanda berapa tahun? Cara ngitungnya gampang, Rasulullah wafat tahun berapa? Masalah ini sama lo, gak ngerti Rasulullah wafat kapan. Nah, kapan Rasulullah wafat? 11 Hijriah, berarti 50 dikurangi 11. Berapa? 39, menjanda 39 tahun. Ya, luar biasa. Al-an sekarang kita mempelajari istri Nabi yang lain. Ini cukup panjang ceritanya untuk yang wanita satu ini, radhiyallahu anha. Beliau adalah ibunda kita Sayyidatuna Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Jadi kita sekarang akan berbicara tentang istri Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini satu-satunya istri Rasulullah yang bukan Arab. satu-satunya istri Rasulullah yang keturunan Israiliyah. Ya. Sofia bintu Huyai bin Akhtab bin Sa'yah bin Tha'laba ibn Ubaid ibn Ka'ab. Wa al-awwal qalahu al-yahud. Nah. Wahum yakni qabilatu Sofia, beliau ini dari min bani Israel, dari keturunan Israel, keturunannya Nabi Ya'qub. Min sibti Lawi bin Ya'qub, beliau ini anak keturunannya Lawi bin Ya'qub. Lawi itu saudaranya Nabi Yusuf, termasuk yang bareng-bareng ingin menjebloskan Nabi Yusuf kemana itu. Kan anaknya Nabi Ya'qub kan banyak, yang jadi nabi dari sekian belas orang itu cuma satu, siapa? Hah? Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf kan punya anak banyak, punya saudara banyak tuh. Di antara saudaranya Nabi Yusuf ada yang bernama Lawi. Lawi bin Ya'qub. Lah, Sayyidatuna Sofia ini keturunannya Lawi. Berarti Yusuf itu juga termasuk pamannya siapa? Sofia. Thumma min waladi Harun, beliau juga dari anak keturunannya Nabi Harun. Bahkan Lawi punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Ah, nanti ada anaknya itu punya anak Harun sama Musa. Lah beliau dari keturunannya Harun. Berarti Nabi Musa apanya? Sofia, pamannya Sofia. Sofia ini nasabnya tinggi. Ya, nasabnya sampai ke Nabi Ya'qub, sampai ke Nabi Harun. Ya, kalau Nabi Harun adalah bapaknya, berarti Nabi Musa adalah pamannya. Kita baca. Ya. Abuha huwa Huyai bin Akhtab, kana sayyida bani Nadir. Sofia ini adalah putri dari pembesar Yahudi. Dedengkotnya Yahudi. Namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pembesar Bani Nadir. Dan kita tahu, sudah sering saya sampaikan di tempat ini, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di Madinah ada beberapa komunitas Yahudi. Yang pertama, Bani Qainuqa. Yang kedua, Bani An-Nadir. Yang ketiga, Bani Quraidah. Masih ingat kan sudah saya sampaikan itu? Lah dari tiga komunitas Yahudi itu, Sofia radhiyallahu anha dari Bani Nadir. Ini yang paling Bani Nadir paling nakal, paling membuat makar. Lah dedengkotnya Bani Nadir itu namanya Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai bin Akhtab ini bapak dari ibunda Sofia. Kisahnya sangat terkenal dan sudah sering saya sampaikan. Ibunda kita Sofia pernah berkata, dulu ketika awal-awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum datangnya Rasul, itu orang Yahudi sedang menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Bahkan kalau ada orang-orang Ansor, ada masalah dengan orang Yahudi, mereka belum jadi Ansor karena orang Muhajirin belum datang. Kan gitu kan? Orang Muhajirin kan asli Mekah, betul? Lah orang Ansor, orang Madinah, ya dulu namanya Yathrib, ada suku Aus dan Khazraj. Itu nanti cikal bakal menjadi Ansor. Dulu orang-orang Arab itu kalau tukaran berantem sama orang Yahudi, maka sudah terbiasa orang-orang Arab itu jahiliyah, orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah datang ke Madinah, itu orang-orang Arab jahiliyah itu sudah sering mendengarkan orang Yahudi ngomong begini. Kalau ada masalah sama orang Arab, orang Yahudi selalu ngomong gini, tunggulah sebentar lagi akan Allah utus seorang nabi akhir zaman yang kami akan memerangi kalian wahai kaum penyembah berhala. Paham? Paham? Itu menunjukkan Yahudi itu ngerti hak apa enggak? Ngerti, paham. mereka ngerti, paham. Dan mereka juga menunggu datangnya Rasul akhir zaman. Lah mengapa penyebab orang Yahudi kok ada di kota Madinah? Orang Yahudi kan tinggalnya di Syam pada waktu itu dulu. Kok bisa di Madinah ada orang Yahudi itu kenapa? Karena mereka itu baca kitab Taurat, akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang begini-begini, banyak kurmanya dan seterusnya. Maka mereka berusaha dari anak keturunan mereka itulah lahir Nabi, paham? Maka mereka hijrah cari tempat itu. Dengan harapan nanti muncul Nabi dari rahim mereka. Bisa dipahami sampai sini? Makanya jangan heran kalau ada orang Yahudi, loh, ini Yahudi kok ada di Arab? Asal-usulnya seperti itu. Ya. Ibunda dari Sofia namanya Barro binti Samuel. Samuel nama Yahud. Ya, nama Sam'un itu juga nama Yahudi. Sekarang namanya Simon Peres. Simon itu Sam'un, bukan Samson. Karena ada juga yang ngomong kayak gitu kan. Nabi Samson itu nabi. Oke, kembali. Apa tadi? Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Di saat mereka menunggu-menunggu datangnya Nabi akhir zaman, ternyata ada orang ngaku Nabi. Menurut orang Yahudi loh ya, ngaku Nabi datang dari kota Mekah hijrah ke Madinah. Kan di saat nunggu-nunggu, ternyata ada orang ngaku Nabi dari Mekah ke Madinah. Otomatis orang Yahudi penasaran. Betul apa enggak? Bener enggak ini Nabi? Nah, ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Kata Sofia, di saat kami mendengar muncul seorang Nabi dari Mekah ke Madinah, kami orang-orang Yahudi itu gelisah. Benar enggak? Maka saya mendengarkan ya bapakku berbincang-bincang sama pamanku mengomentari Nabi yang katanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Samitu anni Aba Yasir yaqulu li Abi Huyay bin Ahtab. Jadi saya mendengar perbincangan antara pamanku Abu Yasir dengan bapakku Huyay bin Ahtab. Mereka itu membicarakan Nabi yang baru itu. Maka kata Sofia, aku melihat ayahku sama pamanku keluar pagi hari. Pamanku sama bapakku keluar pagi hari untuk menyelidiki benar enggak desas-desus ada Nabi ya dari kota Mekah ke Madinah, dan benar enggak itu Nabi. Maka aku jumpai pamanku sama bapakku keluar pagi hari dan tidak pulang kecuali sore hari, dan saya melihat mereka berdua dalam keadaan kusut, dalam keadaan kayak orang kecapean begitu, galau. Di saat itulah aku mendengar pamanku berkata kepada bapakku. Pamanku berkata, ahuwa, apakah dia itu dia? Ayhal Muhammadun Nabi, ahuwa, apakah dia itu dia? Apakah Muhammad ini Nabi? Yang ada ciri-cirinya dalam kitab Taurat, yang kita baca siang dan malam, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ahuwa. Maka dijawab sama ayahku, lahuwa, dia itu, ya dia itu. Muhammad itu, ya Nabi itu. Yang kita tunggu-tunggu, ya dia itu. Ciri-ciri fisiknya, wajahnya, perangainya, ciri-cirinya, semuanya seperti dalam Taurat yang kita baca. Akhirnya pamannya berkata, kalau begitu ayo kita beriman kepadanya, kalau begitu ayo kita membaiatnya. Maka ayahku menjawab, la wallahi, aku tahu dia adalah Nabi yang kita tunggu-tunggu, wajahnya, perangainya, semuanya sama. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada Sofia ini anakku. Daripada anakku ini anakku, saya lebih yakin Muhammad itu Nabi. Nah, kita beriman kepada lah, wallahi adawatuhu ma baqitu, demi Allah aku akan memusuhinya sampai aku mati. Turun ayat dari langit, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab itu mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Ya itu maksudnya ini diantaranya. Huyay bin lah semenjak itu didengar peristiwa itu oleh siapa tadi? Sofia. Jadi Sofia itu sudah ngerti, maksud kecil itu sudah ngerti, oh ternyata ada seperti itu. Lah Sofia ini dulu adalah istri dari siapa? Wa kanat zauja Salam bin Miskan. Siapa namanya? Waktu dan beli itu baru pengantin baru. Ya, pengantin baru. Kemudian waktu malam pengantin, beli itu mimpi. Sofia itu mimpi. Mimpinya itu sakotot al-qamar fi hijriha. Dia melihat rembulan itu jatuh ke pangkuannya. Diceritakan ke siapa? Ke suaminya. Wahai suamiku, aku lu mimpi. Saya melihat rembulan dan rembulan itu jatuh di pangkuanku. Langsung ditempeleng sama suaminya. Cepat. Sampai ada apa? Bekas. Ya, beliau orang Yahudi. Maksudnya keturunan Israelia. Ya. Berarti kita bisa gambarkan kulitnya. Ya kan? Wah, membekas warna hitam di pipi beliau. Itu pengantin baru itu. Dan suaminya mengatakan, engkau ingin menjadi istri dari Raja Arab, Raja Hijaz. Maksudnya siapa? Jadi terbukti loh omongannya siapa? Omongannya suaminya itu loh terbukti. Nanti Sofia dinikahi siapa? Dimarahi sama suaminya gara-gara mimpi. Loh, emang mimpi bisa disetting dah? Kok dimarahi gara-gara mimpi itu tadi loh? Ya. Akhirnya terjadilah perang dengan Bani Nadir. Ceritanya sudah kami sampaikan dulu, ya. Intinya kalah perang Bani Nadir ini. Otomatis Sofia menjadi tawanan perang. Pada waktu itu kata Anas bin Malik, pada waktu itu usianya Sofia masih muda belia. Jadi belia itu janda, tapi janda yang apa istilah bahasa Jawa? Si teles. Baru kemarin nikahannya sudah kalah perang. Umurnya beliau 17 tahun. 17 tahun itu hijriah, bukan masehi. Komariah berarti kan lebih muda dari itu kalau dikonversi ke masehi, ke komariah. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah mengumpulkan tawanan-tawanan perang, ada seorang sahabat Nabi yang guanteng, namanya siapa? Sahabat Nabi yang rupawan, berparas ganteng, sampai malaikat kalau turun itu nyerupai dia, saking gantengnya. Siapa? Pengpiro, aku sampaikan ini di tempat ini, kok masih gak tahu itu loh sampaikan ini. Siapa namanya? Dihyah Al-Kalbi. Di Al-Kalbi ngomong sama Nabi, ya Nabi Allah, atini jariyatan minas sabi. Ya Rasul, tolong kasih aku satu jariah. Jariah itu perempuan kecil, budak, dijadikan budak gitu. Jariah itu perempuan yang masih remaja, masih bocah, untuk dijadikan apa? Budak. Kata Rasulullah, itu pergilah, khud jariah, ambil satu jariah. Ambil satu apa? Jariah. Lap, so, apa namanya? Dihya yo pinter milih ini kan. Fa'akhoda Sofia. Siapa yang bawa saya? Fa'akhoda Sofia binti Huyay bin Akhtab. Akhirnya Dihya ngambil Sofia. Kan sudah diizini sama Nabi. Kata Nabi tadi, ya sudah ambil satu kan gitu kan. Ngambil yang pinter deh. Ngambil siapa? Sofia binti Huyay bin Akhtab. Ketika para sahabat lihat Dihya ngambil Sofia, para sahabat ngomong sama Nabi. Faja'a rajulun ilan Nabi, ya Rasulullah, kaif anda ngasih dia Sofia? Lu Sofia itu gak boleh ada yang memiliki kecuali engkau ya Rasulullah. Lu iya dah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, akhirnya kata Rasulullah SAW, ud'uhu biha, suruh panggil, suruh sini. Siapa namanya? Dihya itu suruh sini sama bawa wanita itu. Faja'a biha, maka datanglah Dihya bersama Sofia. Dilihat sama Nabi, kata Nabi, "Khujariyatan ukhra, ambil yang lain, jangan yang ini." Nah, akhirnya suruh ambil yang lain. Ini di bawah Rasul. Karena sahabat lain itu juga enggak terima. Enak dewe dia jadi sahabat yang lain. Jadi sahabat yang lain. Akhirnya fa'taqahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu bapaknya dia dieksekusi. Bapaknya siapa? Bapaknya Sofia dieksekusi waktu perang Bani Quraidho. Karena dia itu ceritanya lama, kalau saya ceritakan lagi. Masih ingat ceritanya waktu Bani Quraidho yang disuruh antri itu kan, dipanggali satu-satu sama para sahabat gara-gara kejahatan luar biasa. Dan cerita itu sampai detik ini diingat-ingat oleh orang Yahudi. Makanya bencinya enggak akan selesai-selesai orang Yahudi sama orang umat Islam. Ingat leluhurnya dulu dibantai itu. Bismillah. Ya, kemudian ikhwat al-iman dimerdekakan oleh Rasulullah wa tazawwajaha, dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maharnya adalah kemerdekaannya itu. Wa tazawwaja faqala lahu Tsabit, ya Aba Hamzah, ma asdaqaha nafsuha aqtaqaha wa tazawwajaha. Ada sahabat yang bertanya, apa maharnya Sofia dulu? Maharnya adalah kemerdekaannya. Dan ada orang itu dulu kalau diperdekakan senang, kalau enggak jadi budak loh ente. Kalau jadi budak itu soro, sengsoro. Gaji budak itu sengsoro, disuruh-suruhi, bahkan dikumpuli, enggak dinikahi. Disuruh ini kudu megelem dan enggak dibayar. Soro jadi apa? Jadi budak. Dan diperdekakan sama Nabi, setelah itu dinikahi. Dan enggak ada orang enggak mau dinikahi sama Nabi. Mana ada orang enggak mau dinikahi sama Nabi? Siapa wanita yang enggak mau dinikahi sama Nabi? Semua mau. Bahkan menawar-nawarkan dirinya. Jadi jangan dibilang Rasulullah ki enak dhewe. Ndak, justru wong wedok pengin dinikahi Nabi. Jangan salah paham. Paham ya? Jangan salah paham. Kemudian ikhwatul iman, setelah dinikahi kemudian diserahkan ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Dan termasuk dekat sama Nabi luar biasa Ummu Sulaim ini. Bahkan saya itu menemukan riwayat Ummu Sulaim pernah nyisirin Rasul. Saya tanyakan ke Ustaz Drumantam ini, kok bisa begitu, Zat? Kata beliau, telah diteliti, kita juga teliti, ternyata masih ada kayak korobah. Rasul itu kan punya keluarga dulu di Madinah sebelum hijrah. Masih ingat enggak? Dari Bani Najjar. Karena dulu Abdul Muthalib itu pernah punya ibu, ibunya dari Yathrib. Mbah buyutnya Nabi kan ada yang dari Yathrib. Wallahu alam, intinya dekat sekali. Bahkan Rasulullah pernah mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim dan sholat di situ. Kisahnya panjang. Antum tahu sendiri kan, Ummu Sulaim, Anas bin Malik sama Abu Thalhah itu dekat sama siapa? Rasul. Keluarga ini memang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan ke Ummu Sulaim, didandanin sama Ummu Sulaim. Ya. Kemudian diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengantin. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelar walimah dalam perjalanan itu. Kemudian ikhwatul iman, di suatu tempat Sofia dalam keadaan sudah halal dinikahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinikahi Rasulullah dan dikumpul Rasulullah itu sudah dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi masih ada kaitan pertalian iddah dan seterusnya. Paham maksudnya ya? Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Sofia ini termasuk istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu selesai perang Khaybar tadi, Ban Nadir banyak yang terbunuh, itu Sofia dibawa dengan sepupunya oleh para sahabat, oleh Bilal, Bilal yang nawan. Bilal bin Rabah itu menawan siapa tadi? Sofia sama sepupunya Sofia. Jadi jalan, waktu jalan ini banyak orang Yahudi bergelimpangan mati semua. Akhirnya apa yang terjadi? Sepupunya siapa tadi? Sofia ini gak kuat, dia jerit-jerit, dia teriak-teriak histeris. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ahribu, jauhkan syaitan ini dari saya. Karena itu sudah kayak orang enggak memiliki dirinya, kayak kesurupan, jauhkan dia kesurupan. Setelah itu Rasulullah melihat Sofia dikasih kain penutup. Itu artinya Rasulullah memilih siapa? Sofia, biar enggak dilihat oleh semua sahabat. Kemudian di perjalanan Rasulullah negur Bilal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, anaz'ata minka anuzi'at minkar rahmah." Wahai Bilal, apakah kasih sayang dan welas asih dicabut dari dirimu hingga kau jalankan seorang wanita di tengah keluarganya yang telah terbunuh? Maksudnya ditegur Bilal itu. Perang-perang, tapi kalau urusan sudah selesai, ya selesai. Ini wanita gitu loh. Jiwanya lemah. Kok bisa kamu lewatkan tempat peperangan dan banyak orang-orang mati bergelimpangan? Paham maksudnya? Ditegur. Siapa yang ditegur? Bilal ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia dan jadilah Sofia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang, dan Sofia ini dikasih unta yang terbaik oleh Rasulullah. Sayangnya Rasulullah biasa. Makanya Aisyah luar biasa ini. Cemburunya sama siapa? Sofia. Sampai ceritanya berlalu. Nanti kan ada ceritanya ini kan, Sofia sama Aisyah ini. Aisyah ini termasuk di blok yang berbeda. Aisyah sama Sofia ini enggak, cemburunya luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan pulang, ini Sofia dikasih unta yang bagus. Ketika turun, perhatikan ya, ini lebih romantis daripada orang-orang barat yang buat film itu. Faru'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ingda ba'irihi. Rasulullah duduk di untanya Sofia. Fayadau rukbatahu fatadau Sofia rijlaha ala rokobat ala rukbatihi hatta terkaba. Atau ketika memberangkatkan, Sofia kan enggak bisa terlalu tinggi untanya. Maka Rasulullah duduk sehingga kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan pijakan Rasul, padahal itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk sehingga rukbahnya, lututnya Rasulullah dijadikan injakan oleh Sofia supaya Sofia sangat dimuliakan Rasulullah Sofia ini. Ya. Makanya nanti ketika sampai di kota Medina, cemburunya Isa sangat luar biasa. Dan ketika melihat Sofia ini cantik dan seterusnya, cemburu. Siapa yang cemburu? Aisyah cemburu luar biasa. Kemudian setelah melihat kecantikannya Sofia, Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Bayangkan Rasulullah ngomong sama Aisyah. Ya. Faqala kaifa ra'aiti ya Aisyah? Aisyah, menurutmu ya apa Sofia itu? Marah, wis gak cocok ditakoni bisa ya. Seru ngomong takon. Kaifa ra'aiti ya Aisyah? Ya Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang Sofia ini, istri baruku ini? Marah. Dan Aisyah menjawab, qalat ra'aitu yahudiyah. Saya hanyalah melihat seorang wanita Yahudi. Benci cemburu, manusiawi, bukan karena agama ya. Akhirnya ditegur sama Rasulullah, la taquli hadzalik. Kamu jangan ngomong gitu lagi wahai Aisyah. Fa innaha aslamat wa hasuna islamuha. Dia sudah masuk Islam dan telah baik Islamnya. Ya, dipuji oleh Rasulullah bahwa Islamnya itu baik. Dalam suatu saat juga marah lagi Aisyah. Dalam suatu saat, biasa Aisyah sama Hafsah kan gandengannya, ya kan? Ngata-ngatain siapa? Sofia, Yahudiyah. Wanita anaknya orang Yahudi. Akhirnya sedih, nangis. Sofia ini datang ke Rasul. Ya Rasulullah, gimana Aisyah ini selalu? Ya itu tadi, ngata-ngatain saya begini, begini, begini. Sedih, nangis. Akhirnya Rasulullah ngasih cara kepada Sofia supaya enggak diomongin lagi. Lain kali kalau kamu ketemu sama Aisyah, ucapkan ucapanku ini. Bagaimana engkau lebih baik daripada aku, wahai Aisyah? Sedangkan bapakku adalah nabi, pamanku adalah nabi dan suamiku adalah seorang nabi. Bapakku nabi, siapa maksudnya? Nabi Harun. Pamanku nabi karena siapa? Dan suamiku nabi siapa? Muhammad. Setelah kejadian itu Aisyah gak berani lagi ngomong ini. Ya. Nah, itu termasuk keutamaannya siapa tadi? Sofia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, sakit menjelang wafat, Aisyah berada di rumah siapa? Rasulullah ada di rumah siapa? Aisyah. Jadi Rasulullah ketika sakit keras, hampir wafat, itu kan ada di rumahnya Aisyah, di pangku Aisyah. Ketika Rasulullah sakit keras, istri-istri Nabi kumpul. Ketika istri-istri Nabi kumpul, Sofia bin Huyai bin Akhtab ngomong begini, inni wallahi ya Nabi Allah, lawadittu anna alladhi bikabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin agar merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Lebih baik aku yang sakit daripada engkau ya Rasulullah. Itu ada istri-istri Nabi yang lain. Nah, ketika Sofia ngomong kayak gitu itu, seluruh istrinya Nabi itu ngelirik dia. Kayak kamu gitu loh. Kayak gak seneng gitu loh, menunjukkan gak seneng kepada siapa? Sofia. Istri-istri Nabi itu ngelirik dia semuanya. Ketika Rasulullah melihat kok kabeh kok ngelokno siapa? Sofia. Kok kabeh gak seneng sama Sofia? Akhirnya Rasulullah mengatakan, matmatna, berkumurlah kalian. Akhirnya istri-istri Nabi ngomong, min aisyain, kenapa kami harus berkumur ya Rasulullah? Atas apa yang kamu lakukan tadi kepada Sofia. Wallahi innaha la sadika. Wallahi demi Allah yang diomongkan itu benar. Jujur dia dengan ucapannya. Dibela sama Rasulullah. Itu Rasulullah berwafat loh itu. Maksudnya dibela. Ya, paham maksudnya? Kemudian, dan ketika terjadi fitnah, ketika terjadi fitnah di zamannya Utsman bin Affan, Sofia ini luar biasa. Di antara istrinya Nabi yang menyuplai makanan dan minuman kepada Sayyiduna siapa? Utsman bin Affan. Antum tahu sendiri ceritanya, kemarin saya ceritakan bagaimana kisah Sayyiduna Utsman dikepung oleh orang-orang bejat itu kan, orang-orang rusak yang ingin melengsarkan beliau. Beliau gak boleh makan, gak ada makanan dari luar, gak ada minuman dari luar, bahkan tuh wudhu pun repot. Masih ingat kisahnya itu kan dulu? Itu Sofia itu ngasih minum, ngasih makan, sampai ketahuan oleh orang-orang pemberontak dan hampir dipukul. Istrinya Nabi loh itu ada, ngasih minuman dan makanan ke rumahnya siapa tadi? Utsman. Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Sayyidatuna Sofiyah. Dan saking sayangnya tuh, dan saking dekatnya Sofia sama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah itikaf itu kan gak boleh kumpul sama istri ya kan, itu Rasulullah didatangi sama siapa? Sofia. Rasulullah di masjid itikaf, datang Sofia ngobrol sama Nabi di penghujung, ngobrol berduaan, gak ada orang lain. Ketika Rasulullah sama Sofia berduaan itu di tempat yang mungkin remang, wallahu a'lam, datang seorang dua sahabat Nabi. Masih ingat ceritanya? Dua sahabat Nabi datang lihat Rasulullah sama perempuan, maka dua sahabat ini pura-pura enggak tahu, terus jalannya cepat, takut nyinggung Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ala rislikum, stop, berhenti dulu kalian berdua." Kemudian Rasul mengatakan, "Innaha Sofia." Kalian jangan salah sangka. Ini bukan perempuan orang lain. Ini adalah Sofia, istriku. Innaha Sofia. Maka dua sahabat ini mengatakan, bagaimana mungkin kami seudzon kepadamu ya Rasulullah? Enggak sampai kami punya pikiran seperti itu. Maka Rasulullah menjawablah, semuanya setan itu bisa apa mengalir di aliran darah. Itu ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, seorang itu harus taghaful. Taghaful itu harus pura-pura enggak tahu. Kita ini kadang-kadang ada kesalahan saudara kita itu pura-pura enggak tahu. Kadang-kadang saya itu lihat ada jamaah yang saya tahu insya Allah di antara pengajian kita ada yang bawa rokok. Saya pura-pura enggak tahu. Masuk, sampean deh, kan sorot dah, mungkin kita pura-pura enggak tahu. Paham maksudnya? Kadang-kadang kita itu harus perlu sifat taghaful. Taghaful itu apa sih? Pura-pura enggak tahu. Itu penting. Seorang muslim itu harus punya sifat taghaful, pura-pura enggak dalam kondisi tertentu. Gak semuanya itu bagus. Taghaful dalam artian, kalau kita tahu saudara kita punya kekurangan, kita harus taghaful. Taghaful itu apa sih? Pura-pura gak tahu dan gak usah mengorek-ngorek. Itu taghaful namanya. Seperti sahabat tadi itu, ketika melihat Rasulullah, pura-pura gak tahu harus jalan. Nah, seorang muslim pun harus punya sifat seperti itu. Aghafud. Ada seorang wanita datang ke Syekh, jelaskan, minta fatwa ke Syekh. Jelaskan panjang lebar, setelah jelaskan panjang lebar tanpa terasa ini perempuan kentut. Waktu semangatnya minta fatwa kentut. Orang Arab itu kalau kentut di depan orang lain malunya luar biasa. Akhirnya wanita ini gara-gara kentut tak tertahankan tadi. Akhirnya gak konsentrasi jelaskan tadi. Tapi lihat Syekhnya, khawatir wanita ini malu, Syekhnya ngomong, ulangi lagi. Tadi saya tidak beberapa tidak sebegitu dengar. Oh, berarti saya enggak dengarkan kentut saya kan gitu kan. Nah, akhirnya taghafud. Satu, taghafud. Dua, itu menunjukkan seseorang jangan membiarkan orang lain suudzon kepada diri kita. Kan Rasulullah kan menegur mereka, stop. Kan itu kan? Sebentar. Ini adalah siapa? Sofia, istriku. Jadi di situ seorang muslim jangan sampai membuka peluang orang lain suudzon kepada dirinya. Paham? Nah, begitu ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau wafat qila matat sana 36. Beliau wafat pada tahun 36. Kalau 36 ya berarti di pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau beliau di 36 Hijriah ya kurang lebih di pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Matat sana khamsin, yang lain mengatakan beliau wafat pada tahun 50. Wahada akrab, ini yang lebih dekat katanya begitu ya. Jadi ada riwayat macam-macam zaman dulu memang gitu ya, kalau untuk masalah tanggal dan tahun itu sering terjadi perselisihan para ulama. Itu ikhwatal iman yang bisa disampaikan. Jadi semua istrinya Nabi adalah wanita-wanita yang mulia. Semoga wanita-wanita kita bisa meneladani istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas istri Nabi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah ini nikah sama Nabi tanpa, jadi nikahnya itu Ummu Habibah ada di Habasyah, sedangkan Rasulullah ada di Madinah. Yang menikahkan siapa? Najasyi. Menjadi saksi, yang menjadi saksi Najasyi. Rasulullah akadnya diwakili seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah. Ya. Dan Ummu Habibah ini punya mauqif yang luar biasa. Bagaimana loyal dan setianya kepada, termasuk yang as-sabiqunal awal, yang awal-awal masuk Islam, Ummu Habibah. Ya, besok kita ceritakan. Dan juga insyaallah kita ceritakan Maimunah. Iya. Maimunah itu siapa? Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya saudari namanya Maimunah. Jadi Rasulullah itu kekerabatannya dengan Abdullah bin Abbas. Dari jalur ayah Rasulullah itu sepupu, dari jalur ibu maka Rasulullah, maaf, maka Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan dari istrinya Rasulullah yang bernama Maimunah. Insyaallah besok akan kita jelaskan. Nanti kita akan jelaskan juga Maria al-Qibtiyah, siapa beliau itu dan bagaimana kisahnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.